Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah thumma amma ba'd. Itu naam, beliau mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a nahwa wa wudu'i hadha. Setelah beliau mempraktekkan tata cara wudu, ya, beliau mengatakan aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu'ku ini. Wa qala, dan beliau mengatakan man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, thumma sholla rak'atain, kemudian setelah itu dia mengerjakan sholat sunnah dua rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah, kemudian jiwanya tidak berbicara, ya. Ini maksud dengan jiwanya tidak berbicara adalah tidak memikirkan perkara dunia, ya. Kalau dia memikirkan perkara dunia langsung dia putus, ya. Naam. Ghafarallahu ma taqaddama min dhanbih. Apa faedahnya? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan di pendahuluan awal kitab ini, ya. Yaitu Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, ya, menyusun kitab Umdatul Ahkam, itu mengambil hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, atau bahasa yang lainnya muttafaqun alaih. Hanya saja pada kenyataannya ada sebagian hadis yang ada di kitab Umdatul Hakam itu, ya, ternyata ada infarada Al-Bukhari, terkadang juga infarada Muslim, ya, terkadang hanya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, terkadang pula hanya dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang jelas mayoritas hadis-hadis yang terkumpul dalam kitab Umdatul Ahkam itu mayoritasnya dikeluarkan oleh dua na'am ahlul hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Kemudian kata syarah di sini, yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, gharibul hadis, lafad-lafad asing pada hadis ini. Wadu'un, wadu' itu berbeda dengan wudu, ya. Wadu' itu adalah tempat, ya. Wadu' itu adalah tempat, wazannya fa'ulun. Kalau wudu' itu perbuatan, kalau wadu' itu tempat atau air yang digunakan untuk berwudu, ya. Sama seperti sahur dengan suhur, ya. Sahur dengan suhur. Kalau sahur itu na'am perbuatan seorang memakan makanan sahur, kalau suhur, ya, itu makanannya. Bi fathil waw, dengan difathahkan waw, wadu'un. Apa maknanya? Al-ma'ul ladhi yatawaddu'u bihi. Itu air yang digunakan untuk berwudu. Ini namanya wudu. Ya, kalau perbuatan seorang berwudu namanya wudu'un. Yatawaddu'ah. Kemudian lafaz asing berikutnya fa abrogoh, ya, setelah Rasulullah, setelah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta untuk diambilkan air untuk berwudu, ya, fa abrogoh, mana fa abrogoh adalah qalbun atau qalbun min ma'il ina ala yadih, ya, beliau menuangkan atau qalabah min ma'il ina ala yadih. Setelah beliau meminta air wudu, beliau menuangkan air di atas kedua tangan beliau. Dan yang dimaksud dengan tangan di sini sebagaimana yang kita sebutkan, ya, hukum asal atau makna asal penyebutan tangan itu hanya sebatas dari ujung jari sampai dengan, ya, pergelangan tangan atau istilahnya kedua telapak tangan. Ini penyebutan makna tangan dalam bahasa Arab. Ya, jadi kalau disebutkan tangan, maksudnya adalah sebatas dari ujung jari sampai dengan pergelangan tangan, istilahnya kedua telapak tangan, ya. Kecuali kalau ada qayyidnya, ya, yang dimaksudkan bukan tangan secara, ya, na'am makna asal, ya, mungkin nanti wayadaih ilal mirfaqaini, ya, tangan sampai dengan siku, berarti tangan yang dimaukan adalah, ya, na'am dari ujung jari sampai dengan siku, karena tangan itu banyak maknanya, ya, dari ujung jari sampai dengan pundak di sini itu juga termasuk tangan. Tapi kalau dalam bahasa Arab penyebutan tangan itu kalau disebutkan secara mutlak maknanya adalah kedua telapak tangan. Jadi setelah beliau meminta air wudhu kepada Humran, ya, beliau menuangkan air wudhu kedua tangan beliau. Kemudian lafaz asing yang ketiga, la yuhadditsu fihi ma nafsahu. Ya. Orang tersebut tidak, jiwanya tidak berbicara. Yang dimaksud dengan hadis nafsi, pembicaraan jiwa, wal waswasu wal khatarat, yaitu waswas dan pikiran-pikiran yang terlintas. Ini pembicaraan jiwa. Akan tetapi yang dimaksudkan di sini wal muradu biha huna syu'unud dunya. Ya, yaitu membicarakan pembicaraan dunia, memikirkan perkara dunia. Ya. Ya'ni fala yastarsil fi dzalik, yaitu dia tidak terus-menerus memikirkan perkara dunia. Ya, tatkala dia berwudu kemudian setelah itu ya, salat 2 rakaat. Kalau dia ingin mendapatkan keutamaan diampuni dosa-dosanya, maka syarat berikutnya dia tidak memikirkan dunia. Nah, kalaupun terlintas di hatinya ya, masalah dunia, segera dia putus. Wala yartas wala yastarsil bidzalik. Wa illa fal afkaru yata'addaru as-salama minha. Nah, kalau tidak begitu, ya, pemikiran itu tidak akan selamat darinya. Ya, karena pikiran manusia itu terlebih banyak sekali kesibukan dunia, apalagi kalau ada masalah, ya, biasanya terbawa, ya, di dalam sholatnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini, seorang berwudu kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia diampuni dosa-dosa yang telah lalu, syaratnya dia tidak berbicara atau memikirkan masalah dunia. Kalau terpikir di benaknya, segera dia putus, segera dia hilangkan pemikiran tersebut agar dia mendapatkan keutamaan yang ada pada hadis ini. Yang keempat, ila al-mirfaqaini, ya, dia membasuh kedua tangannya sampai dengan siku. Kata syarih di sini ila bima'na ma'ah, ya, ila di sini maknanya ma'ah, ya, sampai, yakni ma'al mirfaqaini. Nah, dia membasuh kedua tangannya sampai dengan kedua sikunya. Kemudian kita lanjutkan, disebutkan syarih di sini al-ma'na al-ijmali, makna secara global hadis tersebut sebagaimana yang telah kita sebutkan. Istamala hadzal haditsu al-'azim ala sifatil kamilati liwudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang agung ini terkandung di dalamnya tata cara yang sempurna, tata cara yang menyeluruh tentang tata caranya wudu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Utsman radhiyallahu anhu min husni ta'limihi wa tafhimihi 'allamahum sifata wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam bi tariqin amaliyatin. Karena sesungguhnya sahabat Utsman radhiyallahu anhu dalam hadis ini termasuk yang menunjukkan bagusnya cara, ya, pengajaran, pembelajaran sahabat Utsman radhiyallahu anhu kepada sahabat yang lain, dan termasuk bagusnya pemahaman beliau. Tatkala beliau mengajarkan kepada para sahabat, ya, tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ajarkan dengan cara praktek. Ya. Dan ini lebih melekat, ya, lebih mudah dipahami, liyakuna ablagha tafahuman. Agar, ya, lebih mudah, ya, difahami. wa atamma tasawuran fi anna fi adhanihim, dan agar lebih sempurna tergambarkan di pemikiran-pemikiran mereka, di benak-benak mereka. Jadi ini di antara metode ya, kalau kita ingin menjelaskan sesuatu dan sesuatu tersebut bisa dipraktekkan, maka ahsan dipraktekkan. Ya, tujuannya apa? Agar lebih mudah difahami. Dan bahkan kadang sebagian orang ya, tak kala kita jelaskan sesuatu terkadang kurang nyambung ya, atau sulit dipahami. Akan tetapi kalau telah setelah kita praktekkan itu lebih mudah. Ya. Terlebih anak-anak. Ya, anak-anak itu kalau kita ceramahi, nasihati, mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya. Kalau anak-anak itu. Ya, kita nasihati mau berjam-jam, ya. Namanya anak-anak. Ya, kita nasihati berjam-jam, mungkin masuk ke telinga kanan. Setelah itu keluar ke telinga kiri. Tapi kalau kita praktekkan itu lebih mudah. Ya, dan anak-anak itu lebih mudah mempraktekkan sesuatu karena dia melihat sesuatu. Maka oleh sebab itu ya, kita sebagai seorang ayah atau seorang pendidik misalnya ya, harus hati-hati. Karena tingkah laku kita ini nanti akan diikuti oleh anak-anak kita. Jangan sampai kita tidak menginginkan sesuatu kejelekan ada pada anak kita, tetapi mungkin karena keteledoran kita atau itu mungkin kebiasaan kita ya, kita tidak menginginkannya kepada anak kita, malah dilakukan oleh anak kita ya, karena dia melihat orang tuanya seperti itu. Sebagai contoh misalnya yang sering diamalkan oleh manusia, merokok ya. Nah, dia tidak pengen anaknya merokok ya, tapi tiap hari di rumahnya dia lihat bapaknya paspus-paspus ya, merokok ya, habis sebungkus beli lagi ya, habis sebungkus beli lagi. Kemudian dia mau melarang anaknya jangan merokok. Nah, ini sulit ya, sangat sulit ya. Mungkin bisa jadi dia tidak merokok di hadapan bapaknya, tapi ya bisa jadi pula ya, dia merokok secara diam-diam karena dia melihat bapaknya ya, bapaknya melarang merokok tapi bapaknya sendiri merokok ya. Nah, maka oleh sebab itu ya, kalau kita seorang pendidik atau seorang orang tua, maka hendaklah kita memperhatikan tingkah laku kita. Karena anak-anak itu lebih mudah menyerap apa yang kita lakukan. Ya, apa yang kita lakukan. Dan itu akan menjadi hujah bagi kita, hujah bagi anak-anak. Ya, untuk membenarkan ya perbuatan-perbuatan mereka. Jadi di antara faedah hadis ini, ya di antara metode taklim, metode pengajaran yang paling bagus setelah kita jelaskan itu dipraktekkan. Ya. Di sebagian tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai cara yang lain. Ya. Kalau kita menjelaskan sesuatu sulit tergambarkan, maka kita contohkan. Ya, maka kita contohkan seperti hadis innamal a'malu binniyat. Ya, wa innama likulli mri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan perkara yang tidak terlihat, niat. Ya, niat yang ikhlas itu seperti apa? Beliau contohkan seperti seorang yang berhijrah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan niat yang tidak ikhlas beliau contohkan pula seperti seorang yang niat hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ia ingin nikahi. Ini juga metode atau cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar sesuatu itu semakin jelas dan mudah dipahami, beliau contohkan, beliau gambarkan. Ya, lebih-lebih kalau bisa dipraktikkan ya, maka sesuatu tersebut Pak insyaallah akan lebih mudah dipahami. Kemudian kata syarah di sini, fa innahu da'a bi ina'in fihi ma'un. Bahwasanya dalam hadis tersebut sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu takala ingin mempraktekkan cara berwudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama-tama beliau meminta diambilkan bejana yang di dalamnya berisi air. Wali Allah yaluthahu. ya, agar naam ya bejana tersebut atau air tersebut ya tidak terkotori ya, jadi dikasih bejana ya biar airnya bersih. Thumma lam yughammis yadahu fih, kemudian setelah itu beliau tidak langsung menyentuhkan tangan beliau ya kepada air tersebut. Wa inna ma sabba ala yadayhi thalatha marrat hatta nadhafata, akan tetapi beliau menuangkan tiga kali tuangan ya sampai kedua tangan beliau itu bersih. Ini tata cara berwudu ya, jangan langsung kita memasukkan tangan kita ke bejana ya. Yang sunnah dan sebagian para ulama menghukumi wajib, terkhusus seorang yang baru bangun dari tidur ya, untuk dia tidak langsung menyentuhkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air, tetapi dia basuh terlebih dahulu kedua tangannya sebanyak tiga kali, baru setelah itu tidak mengapa baginya untuk menyentuh ya air secara langsung yang ada dalam bejana tersebut, sebagaimana yang dipraktikkan oleh sahabat Utsman bin Affan di sini. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu, setelah beliau mencuci kedua tangan beliau sebelum berwudu, adkhala yadahu al-yumna fil ina. Ya, kemudian beliau memasukkan tangan kanan beliau ke dalam bejana yang berisi air ya, untuk mengambil air ya, menggunakan telapak tangan beliau. Wa ukhida biha ma'un tamatmadah minhu wastansyaqah. Kemudian dengan ya tangan kanan beliau tersebut, telapak tangan kanan beliau tersebut ya, beliau mengambil air. Setelah itu beliau ya berkumur-kumur dan ya wastansyaqah. Kemudian setelah itu beliau memasukkan air ke dalam hidung. Ya, setelah itu beliau keluarkan. Dan nanti akan disebutkan pula ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama ya tentang hukum berkumur-kumur. Begitu juga memasukkan air ke dalam hidung serta mengeluarkannya. Ya, dan ini telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya, apakah hukumnya wajib atau sunnah. Ya, apakah wajib kita berkumur-kumur? Begitu juga apakah wajib kita memasukkan air ke dalam hidung setelah itu mengeluarkannya, atau ini hanya sunnah saja? Kita tinggalkan tidak mengapa. Nanti akan disebutkan naam pendapat-pendapat para ulama dan naam pendapat yang sahih ya, yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian summa ghassala wajhahu, setelah itu beliau membasuh wajah beliau. Wa haddahu min mandabiti sya'ri ra'si ila dhaqni tulan, dan batasan wajah yang wajib dibasuh adalah dari ya, awal tumbuhnya rambut, dan ini sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia ya. Nah, di mana biasanya tumbuhnya rambut ya, nah di situ yang awal kali dibasuh sampai dengan di dagu ya, sampai dengan di dagu ya, ini yang wajib dibasuh. Lalu bagaimana misalnya, maaf ngomong ya, kalau ada orang yang ya kepalanya hanya ditumbuhi rambut sedikit ya, kan ada ya. Nah, lalu bagaimana caranya, apakah langsung sampai ke tengah kepala ya? Nah, jawabannya ya, yang biasa ditumbuhi rambut ya, di mana ya yang biasa ditumbuhi rambut, di kepala manusia, itu yang wajib dibasuh, tidak harus langsung sampai ke atas ya, tidak harus sampai ke atas. Nah, yang wajib dibasuh adalah yang biasa ditumbuhi rambut ya, di mana ya, ini kebiasaan secara umum ya. Adapun 1-2 orang yang rambutnya mungkin agak ke belakang sedikit, ini naam, ini udur ya, sampai dengan ke dagu. Oleh sebab itu sebagian para ulama, begitu juga nanti akan disebutkan, di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berwudu sambil menyela-nyela jenggot. Ya, tujuannya adalah untuk memasukkan air ke dagu beliau. Ya, terlebih kalau jenggotnya tebal. Ya, maka disunahkan untuk di sela-sela air ya, dimasukkan air ya ke sela-sela jenggotnya agar air tersebut terkena dagunya, karena itu batasan yang wajib dibasuh. wa minal umni ilal umni ardon. Yaitu tadi naam panjangnya. Adapun lebarnya, ya, lebar wajah yang wajib dibasuh adalah dari telinga ke telinga, dari awal telinga ke telinga. Ya, ini yang wajib dibasuh. Ya. Nah, salah sama rot beliau lakukan sebanyak 3 kali. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, 3 kali ini hukumnya sunnah dan ini yang paling banyak. Ya. Boleh dalam riwayat yang lain terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh anggota wudu itu sebanyak 2 kali. Terkadang pula 1 kali. Terkadang pula 3 kali dan ini yang paling banyak. Ya, maka barang siapa yang lebih dari 3 kali maka ini telah menyelisih sunnah. Dalam hadis yang lain, naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman zada ala hadza faqad asa wa zalama. Barang siapa yang menambahi ini lebih dari 3 kali membasuh anggota wudu, maka sungguh dia telah berbuat maksiat dan dia telah berbuat zalim, berbuat dosa. Jadi tidak diperbolehkan membasuh anggota wudu itu lebih dari 3 kali. Batasan syariat itu sebatas 3 kali, tidak lebih dari itu. Summa ghassala yadaihi ma'al mirfaqaini thalathan. Kemudian setelah itu beliau membasuh kedua tangan beliau sampai dengan kesiku. Ya, dan disunahkan ketika membasuh kedua telapak tangan, kedua tangan, begitu juga kedua kaki untuk menyelah-nyelah ya jari jemari sambil disela-sela, itu hukumnya sunnah. Ya, sambil disela-sela mungkin saja ada bekas tepung misalnya atau bekas cat atau bekas tip ek, karena di antara syarat sah berwudu yang disebutkan oleh sebagian para ulama, ya, air itu harus bersentuhan langsung dengan anggota wudu. Harus bersentuhan langsung. Kalau ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ya ke kulit, maka wudunya tidak sah. Sama juga seperti seorang mandi junub. Ya, sama juga seperti seorang mandi junub. Ya, syarat sah mandi junub itu semua air membasahi seluruh tubuh. Kalau misalnya ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, maka harus dihilangkan. Ya, seperti misalnya bekas tepung. Kalau kita misalnya ya habis ngadon tepung misalnya, ya, atau bekas tip ek atau bekas cet misalnya, itu harus kita buang terlebih dahulu. Oleh sebab itu di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menggosok-gosok, ya, menyelah-nyelah jari jemari. Ya, siapa tahu di situ ada kotoran atau ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kemudian summa masaha jami'a ra'sihi marratan wahidah. Setelah itu, ya, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tatkala mempraktikkan wudu di hadapan sahabat yang lain, beliau mengusap kepala beliau sekali. Dan mengusap itu berbeda dengan membasuh. Ya. Kalau mengusap itu sekedar melewatkan. Oleh sebab itu tidak perlu sebenarnya mengambil air lagi. Ya, kalau seorang mengambil air lagi, naam, dia harus dipercikkan. Dipercikkan agar air itu tidak ada. Ya, karena kepala itu diusap bukan dibasuh. Ya, diusap dari mulai naam batas tumbuhnya rambut sampai ke tengkuk, kemudian kembali lagi. Kemudian setelah itu sambil mengusap kedua telinga. Karena kedua telinga itu adalah termasuk ya kepala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita sebutkan, al-udhunan minar ra'si. Kedua telinga itu termasuk kepala. Hanya saja sebagaimana kita sebutkan, nanti akan disebutkan secara panjang lebar oleh syarah, ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang tata cara mengusap. Ya, tentang tata cara mengusap. Ya, seperti apa mengusap ya kepala itu? Tala sama rot. Nah, afwan. Summa ghassala rijlahi ma'al ka'baini thalathan. Kemudian setelah beliau mengusap kepala, beliau membasuh kedua kaki beliau, naam, sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Ya, mata kaki ini adalah batas terakhir yang wajib dibasuh. Dan kaki itu Dan ini pendapat yang sahih, ya, pendapatnya, ya, para ulama ahlu sunnah tidak ada khilaf di kalangan mereka. Nah, bahwasanya kaki itu dibasuh, karena di sana Syiah Rafidhah, ya, mereka tak kala mengambil air wudu, ya, mereka mengusapnya, ya, mereka mengusapnya, mereka tidak membasuhnya. Nah, dan ini adalah, ya, pendapat yang keliru, ya. Nah, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga dalam ucapan-ucapan beliau, ya, terkait dengan kedua kaki itu dibasuh, tidak diusap. Falamma faragha radhiyallahu anhu min hadat tadbiq, maka tatkala selesai sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mempraktekkan wudu ini, akhbarahum annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a mithlu hadzal alwudu'i. Setelah itu beliau mengkhabarkan kepada para sahabat yang lain yang melihat beliau mempraktekkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, ya, beliau telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti, ya, wudu beliau. Menunjukkan apa yang beliau dapatkan itu adalah, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha sallallahu alaihi wasallam min hadzal wudu'il kamil, maka setelah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan wudunya yang sempurna itu yang dipraktikkan oleh sahabat Utsman bin Affan, na'am, akhbaruhum annahu man tawaddo'a mislu wudu'ihi fa shalla raka'atain muhdiran qalbahu baina yadayyi rabbih azza wa jal annahu bi fadlihi yujazihi ala hadzal wudu'il kamil wa hadhihi shalatul khalisatu bi ghufrani ma taqaddama min dhanbihi. Setelah itu, ya, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, ya, setelah seorang itu melakukan wudu seperti wudunya Utsman bin Affan, dan setelah itu orang tersebut sholat 2 rakaat dan menghadirkan hatinya di antara atau di hadapan Rabb-nya, bahwasanya orang tersebut, ya, akan mendapatkan balasan dari wudu yang sempurna ini dan sholat yang ikhlas ini, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosanya yang telah lalu. Dan disebutkan oleh para ulama, dosa-dosa yang dimaukan di sini adalah as-shaghair, dosa-dosa kecil. Ya. Dosa-dosa kecil itu bisa terhapuskan dengan amalan-amalan ibadah. Ya, apakah itu kita niatkan atau tidak? Ya, secara otomatis kalau kita melakukan sebuah ibadah secara ikhlas, maka dosa-dosa kecil itu akan terhapus. Dalam hadis yang lain disebutkan, ya, tatkala seorang itu, ya, melangkahkan kakinya ke masjid, itu satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapuskan dosanya. Ya. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapuskan dosanya. Dan ini berlaku, ya, kepada amalan-amalan ibadah yang lain. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamas wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhanah mukaffiratun lima bainahunna idza ujtinabatil kaba'ir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu, ya, kemudian sholat Jumat yang satu menuju Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan yang satu menuju puasa Ramadan berikutnya, itu mukaffirat, penghapus-penghapus dosa. Dan mukaffirat di sini disebutkan oleh para ulama adalah as-shaghair, penghapus dosa-dosa kecil. Lalu bagaimana cara menghapus dosa besar? Yang disebutkan oleh para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, na'am, cara menghapus dosa besar, nam, tidaklah bisa dihilangkan illa bitaubah, kecuali dengan tobat. Ya, kalau kita pernah melakukan dosa besar, maka itu tidak bisa terhapuskan dengan amalan ibadah kita secara otomatis. Yang terhapuskan adalah dosa-dosa kecil. Kalau kita ingin dihapuskan dari dosa-dosa besar, ya maka kita harus bertobat kepada Allah. Dan syarat-syarat tobat itu harus terpenuhi agar tobat kita diterima ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah, ada beberapa syarat tobat agar dosa-dosa besar kita itu ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia bertobat secara ikhlas, bukan karena paksaan, bukan karena tidak mampu lagi. Karena ada orang yang ya berhenti dari dosa besar karena sudah tidak kuat badannya. Ya, orang yang seperti ini pada hakikatnya belum bertobat. Ya, semasa hidupnya dia suka minuman keras. Ya, karena sering dapat penyakit, setelah periksa di dokter dapat penyakit ini, itu, darah tinggi, kena ginjal segala macam. Ya, sehingga dia berhenti. Nah, berhentinya orang ini kalau tidak ikhlas, ya, maka tidak diampuni dosanya. Ya, apalagi kalau berhentinya itu didasari karena dia sudah tidak mampu lagi. Ya, karena dia tidak mampu lagi. Atau seorang yang suka mencuri misalnya. Ya, suka mencuri, kebiasaannya mencuri. Ya, kemudian dia sudah nekat atau sudah niat pengen mencuri. Ya, datang ke sebuah rumah orang, sudah manjat rumah orang, tiba-tiba ada anjing yang menggonggong atau ada mungkin bel ya, atau alarm sehingga dia lari. Ya, orang yang seperti ini bukan bertobat karena dia tidak mampu. Ya. Nah, walaupun tidak jadi pencurian, tapi tetap saja ya dia mendapatkan dosa. Karena tidak jadinya dia mencuri itu bukan karena keinginan hatinya, tapi karena tidak mampu. Ya. Jadi ketika seorang ingin bertobat itu harus ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena ya dia tidak mampu lagi, bukan karena paksaan, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada rasa an-nadam, ada rasa menyesal. Ya. Dia telah melakukan sekian dosa-dosa besar itu menyesal dia. Ya. Kalau bila perlu, kalau waktu itu bisa diputar, dia ingin memperbaiki diri. Ya, dia menyesal. Karena ada sebagian orang katanya sudah tobat tapi bangga dengan maksiatnya. Ya, katanya sudah tobat. Anak sudah tobat jadi preman. Tapi bangga dengan premannya. Ya, cerita sana cerita sini. Pernah jadi preman di sana, enggak ada yang berani samaan, ya. Nah, seperti ini, wallahu ta'ala biswab, kemungkinan belum tobat. Karena masih ada unsur kebanggaan pada dirinya. Kalau betul-betul dia itu sudah tobat, dia tidak akan menceritakan hal tersebut. Kalau bisa disembunyikan. Karena sesuatu yang diceritakan itu bukan suatu kebanggaan. Ya. Nah, menceritakan dosa itu bukan suatu kebanggaan. Ya. Suatu aib, celaan yang wajib dikubur. Kecuali kalau dia mimbab untuk memberikan ibroh kepada yang lain. Ya, ada misalnya orang yang mulai mau nakal, pengen minum-minuman, pengen pakai narkoba, pengen merokok. Dia nasihati, jangan antum minum-minuman, jangan coba-coba dekati narkoba, hancur hidup antum. Hancur hidup antum. Ana dulu pernah melakukan ini. Jangan antum ulangi. Ya, jangan antum lakukan. Cukuplah ana, ya, atau cukuplah bapak, ya, sebagai korbannya. Dia ceritakan dalam hal untuk memberikan ibroh, ya, bukan untuk berbangga diri. Ya. Kemudian syarat berikutnya adalah al-azam, adanya keinginan kuat, ya, untuk meninggalkan dosa itu. Kemudian syarat berikutnya ada al-ikhla, dia harus lari, harus meninggalkan tempat itu. Kalau dia sering melakukan dosa di tempat itu, tinggal di tempat itu, ya, untuk lebih mudah dia bertobat, dia harus lari dari tempat itu. Jangan tinggal di tempat itu. Ya, karena terkadang seorang itu ingin bertobat dari dosa, dikarenakan lingkungannya seperti itu, dia ngulang lagi. Ya, dia ngulang lagi. Karena disebutkan oleh para ulama, al-bi'ah, lingkungan itu sangat berpengaruh membentuk pola pikir tabiat seorang, ya, membentuk pola pikir tabiat seorang. Ya, sebagai contoh kecil, misalnya seorang ingin berhenti merokok, ya, sudah niatan dia berhenti merokok, tapi bergaulnya sama perokok, ya, mungkin sehari dua hari, seminggu dua minggu dia tahan sambil ngulum permen misalnya. Ya besok-besoknya ya masam juga ininya, lidahnya. Ya cobalah satu lagi ya. Nah, janganlah sebungkus. Ya ujung-ujungnya ngulang lagi karena dia tinggal bergaul dengan perokok. Ya. Jadi ini diantara syarat yang disebutkan oleh para ulama. Dan ada tambahan yang disebutkan oleh para ulama kalau terkait dengan ya harta ya dengan manusia, pernah dia mengambil harta orang, maka dia harus meminta ridhonya. Apakah dia menggantinya atau dia ya meminta keridhaan kepada orang yang pernah dia ambil hartanya. Ya, ini kalau terkait dengan harta yang pernah diambil oleh seorang. Allah taala alamin shob. Kita cukupkan dulu, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.